teh rupa-rupa, wajahna para wanojang, anu keris, anu manis, ya manis, apan eta aya bedana. Sok sanajan rupana gelis, sok sanajan miboga sari, lamun utarik selina, can pugu, can pugu manis imutna. Terima kasih.